enak. Eh, kamu kalau mau nambah, pesen aja lagi. Siapa? Gak tahu. Aku angkat dulu ya. Halo, siapa? Hai, ini Talia nih yang nge-DM kamu di Instagram. Oh iya, iya, iya. Iya, kenapa? Ada apa? Besok kita jadi jalan gak? Jadi. Jam 7 nanti gue jemput di rumah lo ya. Oke, aku share location ya nanti. Oke, ya, bye. Kenal lagi nih, Satar. Siapa? Ya, Man Warsan ngajak aku ketemuan besok. Gak penting, udah. Makan yuk. Kenal Balevi. Yep, selingkuh zaman sekarang udah pada gila. Selingkuhnya lewat HP, lewat sosial media. Butuh uang banyak kalau lo jalan-jalan di kota. Selingkuh di dunia maya hanya modal kuota. Ngedet masak sendiri di panci. Lo main gila lewat DM itu banci. Kayak YouTuber suka bikin konten reaksi. Cuma modal komen YouTube orang abasi. Takut DM belum kehapus, nunduk ngeliat HP terus. Kayak orang lagi dibius, mending biar sehat lo ke dokter minta infus. Selingkuh kekinian, lewat sosmed enggak ketahuan. Di IG banyak yang bikinian, lumayan buat dijadiin simpenan. Selingkuh derek beset. Ya, kayak lo kalau masuk rawa. Rawa itu sarang buaya. Bahayakan nyawa kayak kena raja singa. Gombalannya selangit. Hati-hati ketinggian entar jatuh sakit. Terus so iye, so banyak duit. Populer di sosmed karena cuma modal nge-tweet. Hati-hati kalau di DM, jangan langsung dibales. Yang nge-DM gak pernah woles. Cuma karena nafsu kalau tahu pasti males. Gak pernah ada puasnya. Nyari terus yang sempurna. Yang sempurna tuh gak ada. Bahkan di album Dewa gak ada lagu sempurna. Selingkuh.